musim bunga tiba, halamanku indah berseri, tumbuh bunga indah mempesona, hati riang tak terperi. Bila musim gugur tiba, bunga jatuh ke bumi juga, hatiku pun iba melihatnya. Nasib bunga tiada lama, begitu juga insan. Hidupnya seperti roda, tak ubahnya bak bunga. Bila layu tak berharga, kini sadarlah hai bunga, kau mekar banyak yang. Bila layu di kau tak berharga, nasib bunga tiada lama. Bila musim gugur tiba, bunga jatuh ke bumi juga, hatiku pun iba melihatnya. Nasib bunga tiada lama, begitu juga insan. Seperti roda, tak ubahnya bak bunga. Bila layu tak berharga, kini sadarlah hai bunga, kau mekar banyak yang. Bila layu di kau tak berharga, nasib bunga tiada lama. Bila layu di kau tak berharga, nasib bunga tiada lama.